Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار para ikhwatina azani wasakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi banyak nikmat olehnya, di antaranya adalah nikmat as-sihah dan nikmat al-farah, dan nikmat terbesar adalah nikmatul iman, nikmat kita mendapat taufik hidayahnya insyaallah. Mudah-mudahan kita terus akan bisa menjaga iman ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita harus berusaha untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, dan di sisi lain kita harus menekan diri kita masing-masing untuk tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Karena iman itu yazid wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Sebelum kita teruskan pada bab baru dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, kita ingatkan kembali tentang betapa pentingnya kita mempelajari akidah ini, betapa pentingnya kita memperhatikan terhadap perkara akidah ini. Dan karenanya maka mungkin antum semua telah mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Ustaz Al-Mu'ti di pagi hari Rabu yang membahas tentang usul dakwah as-salafiyah. Di antara prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah yang pertama adalah al-ihtimam wal inayah bi talabil ilmi syar'i wa tafaqquh fid din. Kita harus betul-betul punya perhatian yang besar terhadap kewajiban menuntut ilmu syar'i dan tafaqquh fid din. Kemudian di antara ulumuddin yang paling asasi untuk dipelajari adalah ilmu al-aqidah, ilmu tentang aqidah. Karena di antara prinsip dakwah salafiyah pula adalah adanya ihtimam bi aqidat salaf, ilman wa amalan wa ta'lima, bahwa kita itu harus betul-betul punya perhatian yang besar terhadap aqidatus salaf, aqidah al-sunnah wal jamaah, ilman wa amalan wa ta'lima, baik secara ilmiah, secara ilmu, kemudian amal secara amali, dan ta'liman juga dalam hal pengajarannya. Tetapi disayangkan, kata beliau, di zaman sekarang ini ada orang yang sampai menyatakan, "Mal ladzi yadiruna asbatna lillahi yadan am lam nusbit yadan wa hadhihi min al masaib wat tamat." Kata Syekh Abdul Salam Barzaz, di antaranya beliau rahimahullah menyatakan bahwa di antara mereka ada yang menyatakan, "Mal ladzi yadiruna," apa yang menyebabkan kami melarat? Ya diruna itu menyebabkan melarat. Maksudnya apa yang menyebabkan kita rugi, kita jatuh, pailit, marat? Apakah kita menetapkan Allah punya tangan? Ataukah kita tidak menetapkan Allah punya tangan? Enggak ada artinya apa-apa. Kita enggak ada pengaruh. Sampai ada yang seperti itu. Mal ladzi yadiruna asbatna lillahi yadan am lam nusbit lahu yadan. Apa yang menyebabkan kita susah? Apa yang menyebabkan kita melarat, bangkrut dalam kehidupan kita? Apakah kita menetapkan Allah punya tangan ataukah kita menolak Allah punya tangan? Tidak ada pengaruhnya. Wa hadhi minal masa'ib, kata beliau rahimahullah, ini adalah termasuk musibah wa tamat, bencana besar bagi umat ini. Ya. Padahal Al-Qur'anul Karim diturunkan Allah SWT adalah untuk tujuan tegaknya tauhid ini. Para rasul diutus oleh Allah SWT adalah juga untuk tegaknya tauhid ini. Utusan-utusan Allah, ada malaikat, ada dari jajaran para manusia. Kedua-duanya diutus adalah untuk tegaknya tauhid ini. Ya. Kutubus samawiyah, kitab-kitab samawi diturunkan. Ada Taurat, ada Zabur. Ya. Kemudian ada Suhuf, lembaran-lembaran. Kemudian Al-Quranul Karim diturunkan juga untuk tegaknya tauhid ini. Maka Syekh Dr. Fauzan dalam Muqaddimah Syarah Ushul Sittah di antara menyatakan, "La syakka anna al-Qur'an, anna Allah Ta'ala anzala al-Qur'an tibyan likulli syai." Tidaklah diragukan lagi bahwa Quran diturunkan Allah SWT adalah tibyan likulli syai, untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan juga Rasul SAW juga menjelaskan Quran ini dengan penjelasan yang syafian. Penjelasan yang telah mencukupi, sempurna. Kemudian, وَعَظَمُ مَا بَيَّنَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي هَذَا الْقُرْآنِ قَضِيَّةُ التَّوْحِيدِ وَالشِّرْكِ. Dan penjelasan yang paling besar, أَعْظَمُ مَا بَيَّنَهُ اللَّهُ, hal yang terbesar yang dijelaskan Allah SWT di dalam Al-Quran dan juga yang telah dijelaskan Rasulnya dalam hadis yang sahihnya adalah qadiyatu tauhidi wasyirki. Apa? Topik tentang tauhid dan syirik. Ya. Jadi Quran diturunkan sebagian besarnya adalah menjelaskan tauhid. Ya. Karena Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya di antaranya beliau menyatakan bahwa Al-Qur'an kulluhu fit tauhid. Al-Qur'an seluruhnya itu adalah fit tauhid, berkenaan dengan tauhid. Kenapa dikatakan demikian? Li'annahu imma amara bi ibadatillah atau imma amrun bi ibadatillah wa tarkus syirki. Sebab Quran itu imma ada kalanya memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, amat banyak. Atau ada kalanya memerintahkan untuk tarkus syirki, meninggalkan kesyirikan. Ini jelas. Wa imma bayanu lijazai ahli syirki. Ada kalanya Quran itu datang untuk menjelaskan kepada balasan, untuk menjelaskan jaza balasannya ahlu syirik, balasannya ahlu tauhid dan balasannya ahlu syirik. Ini kadang-kadang Quran menjelaskan untuk menjelaskan bagaimana balasan ahlu tauhid yang tidak lain adalah al-jannah, dan bagaimana balasan ahlu syirik adalah an-nar. Wa imma fi ahkamil halal wal haram. Ada kalinya Quran itu menjelaskan tentang hukum-hukum halal haram. Ini termasuk mana? Wa hadhi min huquqit tauhid. Ini termasuk hak-hak tauhid. Wa imma qasasun 'anil rusul wa umamihim. Ada kalanya Quran berisikan kisah-kisah, menjelaskan kisah-kisah para rasul dan umat-umatnya, atau dan umatnya, wa ma hasala bainahum min al-husumat, dan apa yang terjadi antara mereka dari bermacam perselisihan. Karena rasul berdakwah kepada tauhid banyak ditentang oleh umatnya. Apa yang terjadi tentang itu semuanya, wa hadza jazaa'u tauhid wasyirki. Ini adalah mencakup kepada penjelasan jazau tauhid wa syirki. Jazanya ahlu tauhid dan jazanya ahlu syirik. Jadi kalau begitu Quran kental dengan penjelasan tauhid dan syirik. Ya. Dan karenanya maka Si Fuzan Hafidhullah ta'ala anhu di antaranya belum menyatakan bahwa karenanya maka seluruh Al-Quran, kata beliau, hampir-hampir tiap suratnya itu tidak ada yang luput dari menjelaskan tentang tauhid. Ini Quran. Lakin qallama yatanabba li hadzal bayan. Tetapi sedikit sekali orang yang mau mengambil perhatian terhadap perkara ini, terhadap penjelasan ini. Lidhalik, oleh karena itulah maka tajidu katsiran minan nas yaqra'unal Qur'an wa yaqumuna fi syirki yuhilluna bi tauhid. Ini kata si Dr. Fuzan. Oleh karena itu maka kamu dapatkan sebagian besar kaum musliminah, fatalah kaum muslimin, annas di sini maksudnya kaum muslimin, yaqra'unal Qur'an, mereka banyak membaca Al-Quran. Tetapi yaqauna fi syirki, mereka banyak yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Yuhilluna bi tauhid, sebaliknya mereka mengosongkan tauhid. Tauhidnya rusak. Merusak tauhidnya. Padahal perintah tentang tauhid amat jelas. Perintah tentang wajibnya meninggalkan kesyirikan di dalam Al-Quran telah jelas. Quran Sunnah menjelaskan kedua-duanya. Ya. Kenapa kaum muslimin banyak terjatuh ke dalam kesyirikan? Li'annahum yamshuna 'alal 'awa'id, karena mereka kebanyakannya berjalan di atas awaid, tradisi-tradisi. Ya. Ma wa ma wajadu 'alhim, dan apa yang mereka dapatkan, wa ma wajadu 'alaihi aba'ahum, dan apa yang mereka dapatkan pada bapak-bapak mereka, wa masayyihum, apa yang mereka dapatkan pada syekh-syekh mereka, ialah tradisi kuno. Tradisi kuno, tapi tradisi kuno tanda petik, yang bukan kuno kembali kepada salaf, tapi kuno kepada orang-orang syirik, orang-orang jahiliyah. La yafakiruna fi yaumin mala ayyam. Mereka tidaklah pernah berpikir fi yaumin mala ayyam, satu hari sajalah dari berbagai hari-hari yang mereka miliki. Ayata'ammalu wa yatadabbaru al-Qur'an, untuk mereka merenungi, memahami Al-Quran. Ya. Wa'aridul alihi makan alinas, dan mereka tidak pernah apalagi menimbang apa yang dikerjakan oleh kaum muslimin dengan Al-Quran. Apalagi nimbang, baca saja enggak paham. Apalagi untuk mencocokkan antara amalan mereka dengan Al-Quranul Karim. Hal wa sahih am ghairu sahih? Apakah amal mereka benar ataukah salah? Mereka tidak pernah berpikir seperti itu, kecuali sedikit saja. Bal akhadahum taqlid al-a'mali abaihim wa masayihim wa ajdadihim. Bahkan mereka hidupnya kebanyakannya hanyalah taqlid. Ya, taqlid al-a'ma, taqlid al-a'ma, taqlid buta. Kepada bapak-bapak mereka, kepada masyayikh mereka, kepada kakek nenek mereka. Wattabaru wa'tabaru anil Qur'an au annal Qur'an imma inna yuqra'u lil barakah. Kemudian mereka punya anggapan bahwa Qur'an mereka baca hanyalah lil barakah. Untuk dapat barakah itu saja. Ya. Wa husul ajr wa bil tilawah, atau dapatnya pahala dengan membaca. Ya baik sudah ya, termasuk baik. Tapi tidak mencukupkan hanya itu. Hanya dengan baca dapat pahala tidak cukup. Padahal sebab apa? Walisal maksud anu yukru ditadabbur wal amal mimma fi. Karena apa? Karena mereka membacanya memang bukan punya tujuan untuk tadabbur dan untuk mengamalkan kandungan Al-Qur'an. Ini kata si Dr. Fauzan, sedikit sekali orang yang baca Al-Quran untuk tujuan ini. Tujuan apa? Tadabbur lima'anihi, tafahum lima yukrabihi. Nah, untuk mentadaburi kandungannya, memikirkan, memahami yang dibaca, kemudian mengamalkan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang, jauh dari situ. Ya. Ini kata si Dr. Fauzan. Maka beliau katakan, amma ayukra lil amal bihi wa tadabbur wasur amma fi. Adapun membaca Al-Qur'an untuk diamalkan, membaca Al-Qur'an dengan mentadaburi makna-mananya, wasudur amma fi, dan menghadirkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, mengamalkannya maksudnya. Wa radu ma'alihi annas ala hadzal Qur'an. Kemudian apa namanya? Menimbang amalan manusia dengan Al-Qur'an, fadala yujad, ini tidak didapatkan illa fi qawli minanas, kecuali di sebagian kecil dari para manusia. Sedikit sekali yang mau memahami Al-Qur'an, mentadabbir Al-Qur'an, kemudian mengamalkan kandungannya, kemudian mencocokkan antara amal mereka dengan Al-Qur'an sesuai apa tidak. La naqulu innahu ma'dum, kami tidak mengatakan itu tidak ada, tetapi lakinnahu fi aqallil qalil, tetapi dikatakan fi aqallil qalil, apa sedikit yang lebih sedikit lagi, amat sedikit yang bisa seperti itu. Ya, walidzalika tajidu alqur'ana fi wad wa amalu ba'di nasfi wadin ahar. Oleh karena itu maka kau dapatkan Al-Quran seolah-olah pada satu lembah, ada di satu lembah. Amalan sebagian kaum muslimin, annas fatalah kaum muslimin. Sebab orang kafir enggak mungkin. Ya. Amalan sebagian kaum muslimin, fi wadin ahar. Ada di lembah yang lain. Tidak ketemu. Tidak ketemu. Ya. La yufakiruna fid dhahir abadan. Mereka tidak pernah berpikir untuk merubah tradisi mereka, amal perbuatan mereka, agama yang mereka amalkan yang dalam keadaan taklid. Ini yang terjadi. Walau hawala mujaddid au da'in ila Allah ayyuhayyira ma hum alaihi laqamu fi wajhi wattahamu bid-dhalal wattamuhu bil khuruj 'alid-din wa annahu ata bidinin jadid wa annahu dan seterusnya. Kata si Dr. Fauzan seterusnya menyatakan, walau hawal mujaddid, kalau seandainya ada seorang mujaddid yang berusaha atau da'i ilallah yang berusaha untuk merubah tradisi mereka yang sesat, tradisi mereka yang keliru, kebiasaan mereka yang berada di atas kebid'ahan, laqamu fi wajhi, pasti mereka akan segera menghadapi mana? Akan menghadapi da'i tadi, menghadapi mujtahid tadi atau mujaddid tadi dengan apa? Wattahamu bitolal, kemudian menuduhnya dia adalah orang sesat. Wattahamu bil khuruj an al-din, dan mereka pun akan menuduh da'i tadi keluar dari agama ini, akan dituduh macam-macam. Ya, ata bidinin jadid, wah ini membawa ajaran baru, ini madhab baru, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini kata beliau yang belum menjelaskan seperti yang menimpa kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah anhu. Sama. Ya. Kemudian banyak tuduhan-tuduhan yang beragam dan yang bermacam-macam. Ini apa namanya? Yang terjadi. Dan karenanya maka kita ingatkan di kesempatan ini untuk kita kembali memperhatikan hal yang terpenting dalam kehidupan kita ini, ialah bagaimana kita betul-betul bisa memahami, mengamalkan akidah atau tauhid, ya, akidatul ahli sunnati wal jamaah. Dan karenanya maka kita harus ada ihtimam, ada perhatian yang besar, ada perhatian besar dengan akidatul salaf, ya, dan akidatul salaf. Sebab kenyataannya di zaman sekarang kadang-kadang malah justru muncul syubhat. Contoh yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Barjas ketika terkena masalah akidah ini belum menyatakan syubhat sebagian muslimin. Maka belum menyatakan wa inami mayu'limul qalba tanbutu nabatah taqul lima hadzal ihtimam bi hadza tauhid wa innami may ulim al qalbah, di antara yang memilukan hati, ya, adalah sekarang muncul ucapan lima hadzal ihtimam bi hadza tauhid. Kenapa perhatian kita hanya kepada tauhid saja? Ala nahtam bi umil muslimin wa syu'unihim al muslimuna yuqtaluna yaminan wa shimala. Kenapa kita tidak perhatian kepada urusan kaum muslimin? Keadaan mereka, mereka dalam keadaan banyak dibantai di sana di sini, di berbagai negeri banyaknya dibantai. Sementara wa nahnu nad'u ila hadmil kubab wa izalatil masajid allati bunyat 'alal kubur wa nad'u ila nahwi dzalik minal masail. Ya. Jadi kata beliau, Syekh Abdul Salam Barjas, kalian ingat apa enggak? Ngajinya temenan apa enggak? Pada prinsip berapa, Pak? Prinsip dakwah salafi yang keempat. Di sana disampaikan adanya syubhat. Syubhatnya adalah di antaranya kata beliau sampai menyatakan inna mimma yu'limul qalba. Di antara yang memilukan hati, yang menyakitkan hati, yuk lima alasan menyakitkan, ya, adalah sekarang muncul ucapan. Kenapa kita perhatiannya dakwanya doanya kepada tauhid, utak utik tauhid, tauhid, tauhid, ya, sementara kita tidak berpikir tentang keadaan muslimin. Muslimin banyak yang terpuruk, mereka banyak yang dibantai di sana di sini. Ternyata kita sepertinya tidak ada perhatian. Sebelum melanjutkan ucapan Syekh Abdul Salam Barjas, mungkin perlu diluruskan. Mungkin orang yang punya syubhat seperti ini, orang yang tidak paham. Tidak paham tentang ulama tauhid, negeri tauhid, ya, yang dikira tidak perhatian kepada urusan muslimin. Mereka berulama tauhid itu punya perhatian besar. Negara-negara tauhid seperti Arab Saudi juga punya perhatian yang besar terhadap urusan kaum muslimin. Bahkan ketika ada bencana-bencana di dunia, mereka lebih dulu membantunya biasanya. cuma enggak diekspos. Ya. Padahal mereka bantuannya amat besar. Indonesia sudah beberapa kali memberikan bantuan ketika ada bencana-bencana yang menimpa. Tsunami Aceh, di Timur Timur dulu apa di Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan di tempat-tempat yang lain. Ya, kemudian ke negeri-negeri yang lain, Yaman dan lain sebagainya. Cuma kita nggak tahu. Atau orang yang melontarkan subhasa meninggal seperti ini nggak tahu. Ya. Kalaulah itu benar umumannya. Tapi tidak demikian kenyataannya. Mereka punya perhatian terhadap apa? Terhadap urusan umat, urusan kaum muslimin di dunia ini. Nah, orang tadi melontarkan subhasa seperti itu, maka kata beliau, Wa qul hadzal qaul orang yang berkata ini mungkin nasia, mungkin lupa, autanasa atau pura-pura lupa, atau memang jahil kepada qaul Imamul Hunafa, ucapan Imamul Hunafa, ucapan imamnya ahlu tauhid Ibrahim alaihissalam, di mana beliau di dalam Al-Qur'an dalam surat Ibrahim ayat berapa, 35 36, wajnubni wa baniya an abdal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas rabbi, ya Allah rabb kami, jauhkanlah saya, jauhkanlah anak turunan saya dari menyembah berhala, dari kesyirikan. Ya Allah Rabb kami, sungguh syirik itu betul-betul telah menyesatkan kebanyakan umat manusia. Dulu kita pernah sampaikan tentang ini. Ini beliau, Ibrahim alaihissalam. Penjelasannya singkat, karena waktu sudah sore. Fa'idha kanal khalil imamul hanawa alladhi ja'alahu allahu ummatan wa'idah wa amara nabiyahu ayat ba'ahu hanifiyatahu wa amtahanu allahu subhanahu wa ta'ala bidahbi ibnihi wa amtasala wa labba amra allah wa kasura al-aslam ila akhiriha. Kita artikan saja. Dan Ibrahim alaihissalam, seorang yang dikatakan khalil Imamul Hunafa, imamnya, bapaknya ahlu tauhid. Ya. Ya Allah jadikan teladan. Bahkan Allah perintahkan kepada nabinya yang terakhir sallallahu alaihi wasallam adalah juga untuk menteladani beliau, mengikuti beliau fi hanifiyatihi, dalam hal tauhidnya. Ya. Wa amtahanahu Allah. Allah juga telah menguji Ibrahim alaihissalam bidabi ibnihi, untuk menjelai putranya. Ternyata wamtasala walabba amrullah, belum melaksanakannya, belum menyambut baik dan perintah Allah azza wajalla yang berat ini. Washtadda nakiruhu ala ahli syiriki, dan belum pun pengingkarannya amat kuat terhadap ahli syirik. Mahadal fadu'il wahaliha yakhafu yaqa' fi syirki. Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang mungkin paling getol di dalam membangani kesyirikan. Ya. Paling getol, paling berani. Bayangkan, beliau waktu itu masih muda. Kaumnya dengan raja yang terhormat di zamannya, raja besar, kaumnya punya berhala sampai ratusan. Di saat ada acara kenegaraan barangkali, ternyata beliau datang ke tempat peribadatan mereka, berhala yang jumlahnya ratusan. Dalam sejarah katakan sampai 300 berhala dihancurkan semua. Coba antum bayangkan sekarang, antum sendirian, ya, hidup di kampung sendirian, ya. Kemudian kaumnya punya tempat ibadah yang besar, di sana berhala sesembahan rajanya, sesembahan presidennya, gubernurnya, bupatinya, camatnya, lurahnya, terus tokoh-tokohnya semuanya memiliki berhala tadi. Di saat mereka beri, kalian datang untuk menghancurkan berhala tadi. Berani? Kita bayangkan. Gak mungkin lah. Orang-orang seperti kita itu bisa berani seperti itu. Ini Ibrahim alaihissalam. Wastadda nakiruh. Betul-betul kuat pengingkarannya kepada asyirki. Kesyirikan. Inni bari'um minkum wa mimma ta'budun. Katanya. Ilal di fatoroni. Sungguh saya berlepas diri dari kalian dan berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Sampai-sampai beliau kemudian apa? Meninggalkan kaumnya karena dengan itu sudah yakin bapaknya, keluarganya sudah tidaklah bisa diharapkan lagi untuk masuk Islam, menerima tauhid. Apalagi kaumnya, sudahlah. Maka beliau ingin menyelamatkan tauhidnya, hijrah. Ya, hijrah. Untuk menyelamatkan akidahnya. Orang Yamat jauh dari kesyirikan. Namun demikian, yakhaf. Dia masih punya kekhawatiran ayyaka fi ibadatil asnam. Dia masih punya khawatir. Kekhawatiran kalau jatuh terhadap kesyirikan. Maka beliau berdoa, wajnubni wa bani anabud asnam. Rabbi innahunna dalalna katsiran minan nas. Nah, maka kalau begitu kata Ibrahim At-Taimi rahmatullahi alaih, beliau sampai menyatakan, wa may ya'manil bala ba'da Ibrahim alaihi salam. Maka siapa yang bisa merasa aman dari bala syirik ini? Ya, siapa yang bisa merasa aman dari bala kesyirikan ini? Ba'da Ibrahim alaihi salam. Setelah Ibrahim alaihi salam. Kalau bapaknya Allah tauhid saja masih punya khawatir, ada rasa khawatir dengan kesyirikan ini, apalagi yang di bawahnya, mestinya kan seperti itu. Tapi kenyataannya malah terbalik. Ya. Bapak Allah tauhid khawatir terus. Tapi kaumnya, umatnya yang dalam keadaan jadi jahil, amal ibadahnya masih sedikit, ya, ilmunya sedikit, tidak ada rasa khawatir. Tidak takut kepada kesyirikan. Ini kan jadi terbalik. Ya, terbalik. Ya memang kadang-kadang kejahilan membawa keberanian. Tapi berani apa maksudnya? Berani nekat biasanya. Sebab apa? Jahil. Jahil. Ya, maksudnya ini adalah mengambil perhatian terhadap perkara tauhid ini. Kemudian sebagai penutup, di sana juga dibawakan ucapan Imam Muhammad bin Abdul Ahad. Ya, beliau memberikan komentar terhadap hadis Abu Sa'id Al-Khudri terkait dengan permintaan Nabi Musa kepada Allah, ya Rabb, alimni sya'ana adkuka wad'uka bih. Ya Allah, ajarilah aku satu zikir, satu kalimat yang saya akan bisa berzikir kepadamu dan saya bisa berdoa kepadamu dengan zikir tersebut. Apa jawab Allah? Qala, kul ya Musa, la ilaha illallah. Hei Musa, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Hei Musa masih berkata, ya Rab, kullu ibadika yakuluna hadha, ya Allah, Rab kami, semua hambamu sudah mengucapkan ini. Maka Allah kemudian menyatakan yang kalian mungkin pernah mendapat keterangan dari Fathul Majid. Ya. Yang sampai kemudian seandainya kalimat tauhid ditimbang, diletakkan di mangkuk timbangan yang satu, bumi langit seisinya diletakkan di mangkuk timbangan yang satu dan seterusnya. Yang penting yang kita sampaikan sekarang adalah ucapan Imam Muhammad. Ya. Hadisnya telah jelas. Ya. Kemudian komentar dari Imam Muhammad rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Majid, ya, di antaranya beliau menyatakan bahwa fihi anal anbiya yahtajun li tandih ala fadli la ilaha illallah. Fi di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi yang isinya adalah permintaan Nabi Musa kepada Allah supaya diberikan ajaran zikir, ya, kemudian Allah menyatakan kul la ilaha illallah dan seterusnya, maka fihi dalam hadis tersebut kata Imam Muhammad annal amya'a, bahwa para nabi itu yahtajuna litanbih, para nabi ternyata mereka yahtajun membutuhkan untuk adanya tanbih, diingatkan, diberikan kepada mereka tanbih ala fadli la ilaha illallah, akan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Tidak berarti Nabi Musa tidak paham. Ya, dengar kalimat tersebut, paham. Tapi waktu itu ternyata beliau masih punya harapan mungkin ada kalimat yang lain yang utama. Yang selain itu barangkali ingin wallahu alam melihat teks hadis sepertinya seperti itu. Harapannya ada kalimat lain. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Makanya Nabi di sini ternyata yahtaji ila tanbih. Membutuhkan tanbih terhadap keutamaan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ini menunjukkan betapa pentingnya kalimat tauhid. Ini menunjukkan betapa pentingnya tauhid. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita belajar akidah. Mestinya seperti itu. Nah, ternyata kaum muslimin sekarang banyak yang mengabaikan perkara akidah ini. Seperti yang dilontarkan oleh Syekh Abdul Salam Barjas dalam Usulud Da'wah Salafiyah, atau juga disampaikan oleh para ulama yang lain dalam kitab mereka. Di mana kaum muslimin sekarang ini amat memprihatinkan, ya. Karena apa? Karena kenyataannya kaum muslimin masih saja banyak yang berbuat syirik. Ya. Kadang-kadang dulu di suatu tempat sudah mulai terkikis amalan-amalan atau tradisi-tradisi kesyirikan. Setelah ganti orang, ya, ternyata kemudian apa? Malah dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Seperti sebagian mereka ada yang menyampaikan di tempat-tempat tertentu ketika Allah, kita enggak usah menyebutkan ya. Ketika pengurusnya yang jadi perangkat si fulan-fulan waktu itu sudah mulai apa? Sudah mulai terkikis. Sudah mulai jarang dilakukan. Terus setelah ganti, wah ternyata malah dihidupkan kembali. Marak, tambah marak. Nah, sekarang kita banyak melihat tradisi sedekah laut, sedekah bumi atau yang semisal itu di berbagai tempat ternyata tetap masih marak. Ya, masih marak. Padahal syirik itu adalah termasuk sebab terbesar datangnya petaka yang menimpa umat ini. Ya. Karena mereka ulama getol bagaimana memberantas kesyirikan itu. Sebab apa? Di satu sisi adalah untuk menyelamatkan umat dari bahaya dunia dan bahaya akhirat bahkan. Sebab sumber petaka di dunia kesyirikan. Ini sumber yang paling asasi. Ya. Sumber keselamatan dunia akhirat tauhid. Tauhid. Karena para ulama ketol menyampaikan dakwah terhadap tauhid ini supaya umat ini juga mendapat keselamatan, selamat dunianya dan selamat akhiratnya. Itu saja sementara yang kita sampaikan sekedar tanbih sebelum kita masuk pada bab berikutnya. Karena waktunya telah habis. Ini sajalah sementara yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai tadkirah untuk kita semuanya dan kita kemudian punya semangat dalam belajar agama ini, ya, terutama adalah perkara akidah dan manhaj. Jadi paling tidak kita akidah, manhaj, fiqih, ya, itu kita betul-betul bisa mendalami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.